zaman orang pada gila-gila. Saling cari kesempatan dalam kesempitan, memumpung kekayaan, mengejar kedudukan, berlomba mumpung ada kesempatan. Kesempatan. Semua orang ingin mendapat kemuliaan. Banyak yang telah melupakan kebajikan. Korbankan harga diri menjadi lupa diri demi keuntungannya pribadi. Pribadi. Tiada tempat bagi orang, tempat hanyalah bagi. Bagimu orang jujur, tempat hanyalah bagimu yang muncul. Di suatu zaman orang pada lupa darah, sejarah dan kenyataan diputar balikan. Suramlah kebenaran, suramlah keadilan. Yang tinggal hanyalah kemunafikan. Kemunafikan. Tempat bagimu orang jujur, hanyalah bagimu yang jujur. Tiada tempat bagimu orang jujur, tempat hanyalah bagimu yang jujur. Tiada tempat bagimu orang jujur, tempat hanyalah bagimu. Abaikan kejujuran untuk mencapai tujuan. Mumpung ada kesempatan terbentang, terbentang. Ada tempat bagi orang jujur, tempat hanyalah bagimu yang muncul. Ada tempat bagimu orang Tempat hanyalah bagimu yang muncul. Tempat hanyalah bagimu yang jujur. Tiada tempat bagimu, tiada tempat bagimu orang jujur. Tempat hanyalah bagimu yang jujur. Tiada tempat bagi orang jujur. Tempat hanyalah bagimu yang muncul. Tempat hanyalah bagimu yang Oh. Woo!